Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nuasil fi syarh kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil li Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala. Masih dalam Dawabit yang berkenaan dengan ta'arud al-jarhi wa ta'dil, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai pada Dawabit yang ketujuh. La yultafatu ila jarhin yaghlibu ala dhanni anna masdarahu dha'ifun. Tidak boleh diterima jarah jika dugaan besar kita jarah tersebut bersumber dari seorang yang dhaif. Contoh di sini adalah aqwal jarah wa ta'dil dari Muhammad Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala sahibul tabaqat. Naam, di mana biasanya beliau mengambil hukum terkhusus pada rawi-rawi yang mutaqaddimin, rawi-rawi terdahulu dari Al-Waqidi, dari Al-Waqidi. Naam. Selanjutnya kata beliau rahimahullah pada dhabit yang ke-8. Qala as-saminah as-samin yuta'anna fil akhdhi bi jarhil imamil mutaakhir idza 'arada tawthiq al a'immatil mutaqaddimin hatta yatabayyana wajhuhu bima yajrahu rawi mutlaqan. Naam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hendaknya lah yuta'anna, tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa untuk mengambil jarah dari seorang imam yang mutakhir. Imam yang mutakhir. Kalau jarah dari imam yang mutakhir ini bertentangan dengan tausiknya a'immah al-mutaqaddimin. Bertentangan dengan tausiknya al-a'immatil mutaqaddimin. Ya, sampai kecuali setelah nampak jelas sisi jarahnya. Kecuali setelah nampak jelas mengapa ulama mutaakhirin tersebut menjarah, ya, dengan jarah yang bersifat mutlak. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan dhabit yang ke-8, menyikapi jarah ulama al-mutaakhirin, ya. Ulama mutaqaddimin tentunya ma'ruf, sudah kita ketahui, ya, dari tabaqat yang sudah disebutkan di dhabit yang pertama dan dhabit yang kedua. 6. Ya, di antara yang masuk dalam kategori mutaakhirin dalam hal ini adalah seperti Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, demikian pula Ibn Hazm. Demikian pula Ibn Hazm, ini termasuk ulama al-mutaakhirin dalam al-jarhi wa ta'dil. Adapun Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, demikian pula Az-Zahabi, maka beliau berdua diposisikan sebagai mujtahid muhakkik dari kalamnya a'immah. Kalamnya apa? A'immah. Nah, yakni beliau berdua, Ibnu Hajar dan Az-Zahabi rahimahumallahu ta'ala, ini tidak mustaqil dalam jarh wa ta'dil. Aqwal ataupun apa yang mereka berdua lakukan rahimahumallahu ta'ala, ya, referensinya adalah dari kalam a'immah al-mutaqaddimin ataukah al-mutaakhirin seperti Ibn Abdul Bar dan Ibnu Hazm. Jelas sampai sini, ya? Nah, maka kalau misalnya arah dari ulama mutaakhirin, ya, itu tidak boleh tergesa-gesa diambil ketika bertentangan dengan tausiknya ulama mutaqaddimin, maka apatah lagi jarah dari ulama muhakkik di zaman belakangan seperti Az-Zahabi dan Ibnu Hajar rahimahumallahu taala. Tentunya kalam mereka berdua tidak bisa disandingkan dengan kalamnya para imma al-jarhi wa ta'dil. Kalam mereka berdua tidak bisa disandingkan dengan apa? Kalam a'immatil jarhi wa ta'dil. Mengapa? Karena mereka berdua betul mujtahid rahimahumallahu taala, mereka berdua mujtahid. Ya, namun referensi ijtihad mereka adalah dari kalamnya a'imma al-mutaqaddimin. Ya, dari kalam a'imma al-jarhi wa ta'dil. Nah, maka mereka berijtihad dari kalamnya ulama terdahulu, bukan mereka yang memunculkan apa? Kalam jarh wa ta'dil istiqlalan, berdiri sendiri yang kemudian bisa disandingkan dengan yang lain. 6. Kata beliau, atau disandingkan dengan kalamnya para imah al-jarh wa ta'dil. Jadi kata beliau di sini, yuta'anna, hendaknya seorang tidak tergesa-gesa untuk mengambil jarah dari seorang imam yang mutakhir, kalau jarah tersebut bertentangan dengan tausik a'immah al-mutaqaddimin. Kalau jarahnya bertentangan dengan tausik ulama al-mutaqaddimin. Ya. Kecuali pada satu keadaan. Kata beliau, hatta yatabayyana wajhu bima yajrahu rawi mutlaqan. Kecuali kalau ulama mutakhir ini menjarah dengan jarah mufassar. Ini yang dimaksud di sini, hatta yatabayyana wajhuhu bima yajrahu rawi mutlaqan. Yakni kecuali kalau dia menjarah dengan jarah mufassar. Kecuali kalau dia menjarah dengan jarah mufassar. 6. Kalau dia menjarah dengan jarah mufassar, maka di sini ada dua keadaan. Apakah dia menjarah mufassar secara mutlaqan, secara mutlak, ataukah dia menjarah jarah mufassar muqayyad, terkait dengan riwayat ataupun hadis tertentu. Terkait dengan riwayat ataupun hadis tertentu. Jelas ya? Jadi, ini kesimpulannya seperti disebutkan di bawah oleh penulis di Hamish. Ya. Nanti kita bacakan. Jadi, intinya adalah ketika ada seorang rawi sudah ditausik oleh ulama al-mutaqaddimin, Abu Hatim, Al-Bukhari, ya, Nam Ibn Hibban misalnya dan yang lainnya, sudah ditausik oleh ulama mutaqaddimin. Kemudian datang jarah dari ulama mutaakhirin, semacam misal Ibn Abdul Bar dan Ibn Hazm, misalkan. Dijarah oleh Ibn Hibba, apa, oleh Ibn Abdul Bar dan siapa? Ibn Hazm. Sementara rawi ini telah ditausik oleh ulama mutaqaddimin. Maka jarah dari Ibn Abdul Bar, misalkan, kalau dia sifatnya mubham, maka ditolak jarahnya. Kalau dikatakan dhaif, misalnya ulama terdahulu sudah mengatakan fulan siqah atau fulan labak sabih, fulan ini dan seterusnya, kemudian datang Ibn Dilbar mengatakan fulan dhaif, fulan dhaif, maka ini jarah mubham seperti ini ditolak. Ya, ditolak. Tapi kalau Ibn Dilbar menjarah dengan jarah mufassar, disebutkan ya, dengan jarah mufassar, maka jarah mufassar ini terbagi menjadi dua. Ada jarah mufassar yang mutlak. Ya, misalnya dikatakan fulan sayyul hifdz. Ya. Fulan misalnya apa? Lahu manakir. Atau fulan misalnya dikatakan mukhtalif. Ini apa? Jarah mufassar dan mutlak. Yani mutlak berlaku untuk semua hadis-hadisnya. Yang kedua ada jarah mufassar yang muqayyad. Misalnya Ibn Abdul Bar mengatakan akhta'a fulanun fi hadzal hadis. Fulan salah di hadis ini. Ya. Atau misalnya riwayatuhu an fulan atau riwayatul fulan anhu apa munkarah, riwayat fulan dari dia munkarah. Nah, kalau jarahnya bersifat, jarah mufassarnya bersifat mutlak, maka diterima secara mutlak juga. Tapi kalau jarah mufassarnya bersifat muqayyad, yakni terkait pada hadis tertentu saja kritiknya, kedhaifannya, atau hanya berkenaan dengan riwayat rawi tertentu darinya saja muqayyad, maka jarahnya juga dibatasi sesuai dengan kaidnya. Enggak bisa jarahnya diberlakukan secara mutlak. Ya. Di Hamish disebutkan di bawah oleh penulis rahimahullah, jarahu mubhaman lam yuqbal, di Hamish nomor 4. Kalau jarahnya datang dalam keadaan mubham, maka lam yuqbal, enggak diterima. In warada mufassaran, kalau jarahnya mufassar, bima yaktadi tad'if ar-rawi fi riwayatin muayyanah, di mana jarah mufassarnya itu mengharuskan dia didoifkan ya, perawi tersebut didhaifkan pada riwayat tertentu, yakni muqayyadah, jarah mufassarnya muqayyad, ukhtussa bitilka riwayah, maka jarah mufassar tersebut juga hanya diberlakukan pada riwayat itu saja, enggak bisa diberlakukan pada orang, pada semua riwayat rawi tersebut secara umum. Namun kalau jarah mufassarnya tidak bersifat muqayyad tapi bersifat mutlak seperti yang beliau sebutkan di atas, bima yajrahur rawi mutlaqan, maka ini berlaku untuk apa? Semua hadis-hadis perawi tersebut. Yakni jarah mufassarnya diterima dan diberlakukan sesuai dengan jenisnya. Ya. Jadi kalau sudah ada tausik dari imam mutaqaddimin, kemudian ada jarah dari mutaakhirin, maka kalau jarah mutaakhirin ini mubham, maka ditolak. Tapi kalau jarahnya mufassar, maka diberlakukan sesuai dengan kondisi jarah mufassar tersebut. Kalau mutlak, maka mutlak. Kalau muqayyad, maka muqayyad. Contoh, وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَبَانَا إِبْنَ صَالِحِنِ الْقُرَشِيِّ مَوْلَاهُمْ قَدْ وَثَّقَهُ بْنُ مَعِينَ والعجلي قد وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم وقال فيه النسائي ليس به بأس. يعني أبان ابن صالح القرشي ditausik oleh sejumlah ulama mutaqaddimin di sini. Kita lihat di sini ada namanya Abu Hatim, dan sudah berlalu Abu Hatim beliau mutasyaddid dalam ta'dil. Ya. Maka menunjukkan sikohnya orang ini. Kemudian datang ulama mutaakhirin, wa qala Ibn Abdul Bar dhaif. Ibn Abdul Bar mengatakan dhaif. Ini jarah mubham. Wa qala Ibn Hazm laisa bil masyhur. Ibn Hazm mengatakan tidak masyhur rawinya ini. Apa komentar Al-Hafidz Ibn Hajar menyikapi jarah dari dua ulama mutaakhirin ini? Qala Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, wa hadhihi ghaflatun minhumā wa khata'un tawārada 'alayhi. Ini adalah kelalaian dari mereka berdua, yakni Ibn Abdul Bar dan Ibn Hazm, dan mereka berdua sama salahnya dalam hal ini. Falam yudha'if abana abanan hadza ahadun qablahuma. Tidak ada seorang pun ulama yang mendhaifkan ya aban ini seorang pun sebelum keduanya. Wa yakfi fihi qaul Ibn Ma'in wa man taqaddama ma'ah. Dan cukup untuk menunjukkan kesikohan perawi ini, Aban Ibn Saleh ini, ucapan Ibnu Ma'in dan ulama yang sependapat dengannya. Iya. Taib, ini menunjuk ini lihat bagaimana manhajnya Ibnu Hajar rahimahullah, beliau tidak menoleh kepada ucapan mutaakhirin ketika tausik dari mutaqaddimin sudah ya, sudah jelas. Ya, sudah jelas. Taib. Ini dhabit yang ke-8. Maka ini juga penting untuk diketahui ya, maratib dari aimmatul jarhi wa ta'dil. Ya, Ibn Abdul Bar, Ibn Hazm tidak bisa disetarakan seperti Abu Zura, Abu Hatim dan selainnya. Ya. Dan kalau Ibn Abdul Bar dan Ibn Hazm tidak bisa disamakan secara mutlak jarah wa ta'dilnya dengan ulama mutaqaddimin, maka apatah lagi ya ulama muhaqqiq mujtahid ya seperti Ibn Hajar dan Ibn Hazm Az-Zahabi rahimahumullahu taala. Maka termasuk kekeliruan kalau misalnya masalan Abu Hatim rahimahullahu ta'ala sudah mendhaifkan. Kemudian ada seorang yang menentang, ya, apa namanya, menggugat tadhaifnya Abu Hatim kepada seorang perawi dengan apa? Dengan tausiknya Ibnu Hajar al-Asqalani atau tausiknya Az-Zahabi. Ini tentunya tidak peer to peer, tidak selevel. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Az-Zahabi bukan masdar dalam jarh wa ta'dil. Beliau berdua mujtahid yang berijtihad terhadap kalam a'immah al-mutaqaddimin ataupun al-mutaakhirin. Ya, beliau berijtihad dengan keduanya, kemudian mengambil berijtihad dan mengeluarkan memilih yang mana di antara kalam tersebut yang paling tepat. Atau tidak jarang beliau menjama, dan jama itu tidak keluar dari kalam a'immah al-mutaqaddimin. Apa tidak keluar dari kalam yang terdahulu. Ya. Jelas ya? Maka bukan suatu hal yang ya apa termasuk kelalaian ketika seorang mempertentangkan kalamnya ya Ibnu Hajar ataupun Az-Zahabi dengan kalamnya masalan An-Nasa'i atau kalamnya masalan apa At-Tirmidzi atau kalamnya Abu Zur'a, Abu Hatim, Ibnu Ma'in, Ibnu Madini dan seterusnya. Iya. Jelas ya? Kalau ucapan kalau jarh wa ta'dil ulama mutaakhirin semacam Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Hazm rahimahumullahu taala saja memiliki keterbatasan ketika disandingkan dengan kalamnya ulama mutaqaddimin, maka apatah lagi dengan kalam ulama muhaqqiq mujtahid di zaman belakangan seperti Ibnu Hajar dan Az-Zahabi rahimahumallahu taala. Baik, selanjutnya pada dhabit yang ke-9. Qala rahimahullah. At-tasi qad yaqa'ul jarhu bisababil khata'i fin naskhi min al-kitab. Nah, ini lebih tersembunyi lagi nih. Lebih tersembunyi lagi. Kalau yang seperti ini kita tidak punya opsi kecuali merujuk kepada apa? Merujuk kepada kalam a'imma al-muhaqqiq seperti Ibnu Hajar Az-Zahabi dan semacamnya. Ya. Karena tahqiq nuskha di zaman belakangan ini hal yang ya bukan perkara yang mustahil. Ya, tentunya bukan perkara mustahil. Ya. Memungkinkan terkadang kesalahan dalam jarh wa ta'dil itu lahir dari kesalahan baca orang-orang belakangan, sehingga dia pun kesalahan baca kah atau kesalahan cetakan buku cetakan jarh wa ta'dil yang dia miliki misalnya, mungkin kan ya. Namun di sini kita berbicara mengenai kalam jarh wa ta'dilnya ulama mutaqaddimin, yang mana yang terjatuh dalam kekeliruan di sini adalah sebahagian ulama al-mutaakhirin. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, terkadang al-jarh itu dijatuhkan oleh seorang alim disebabkan karena adanya keliruan dalam nuskhah kitab, manuskrip kitab yang dia pegang. Manuskrip kitab yang dia apa? Yang dia pegang. Nah, dan kita tahu bahwasanya nuskhah kitab itu dari zaman dahulu kan begitu? Dari zaman dahulu sudah ada. Misalnya hadis-hadisnya Abu Hurairah itu terbukukan, ada sahifahnya Abu Hurairah sendiri yang diriwayatkan oleh Hammam Ibnu Munabbih. Ya, yang ditulis, yang dikumpulkan oleh Hammam Ibnu Munabbih. 6. Demikian pula sahifah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Ya. Demikian pula kitab-kitab para ulama terdahulu, mereka menyalin nuskhah kitab-kitab para ulama. Nah, terkadang di proses penyalinan ada kekeliruan dalam penulisan. Ataukah mungkin dia meminjam nuskhah orang lain dan orang lain itu salah dalam menulis. Ya. Kesalahannya apakah dalam bentuk tashif dalam penulisannya memang yang salah? Ya. Ataukah adanya kusur atau tidak lengkap dalam menyalin, dia seharusnya kalimatnya dua baris, dia cuma tulis satu baris, terus matanya langsung lompat di baris yang ketiga. Ke baris, dua baris di bawahnya. Dia tidak lewat di, tidak menulis baris di baris yang kedua, masalan. Ya, dikatakan tashiful basar. Tashif al-basar. Kesalahan yang muncul karena salah lihat. Misalnya, satu langsung ke baris ketiga. Enggak menulis baris yang kedua. Sehingga ada kalimat yang gugur, yang jatuh, sehingga dia pun salah faham terhadap kalimatnya. 6. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, contohnya, qala al-hafidhu al-zahabi rahimahullah fi tarjamati Bishr ibn Shu'aib ibn Abi Hamzah al-Himsi. Kata al-zahabi rahimahullah, soduqun, soduq, akhto'a ibn Hibbana bidhikrihi fi du'afa. Ibn Hibban keliru, telah memasukkan nama Bishr ke dalam kategori rawi-rawi, dalam kategori rawi-rawi yang dhaif, dalam kategori rawi-rawi yang dhaif. Ya, kata Zahabi soduk, Ibn Hibban keliru mengkategorikan beliau Bishr ini ke dalam jajaran rawi-rawi yang dhaif. Atau bidzikrihi fi du'afa, yakni bisa juga mungkin bermakna kitab ad-du'afanya Ibn Hibban. Yakni keliru Ibn Hibban memasang, ya, menulis nama Bishr ke dalam kitabnya ad-du'afa. Baik. Mengapa Ibn Hibban bisa salah? Kata beliau, wa umdatuhu annal bukhariya qala taraknahu. Referensi jarahnya Ibn Hibban itu adalah kalamnya Al-Bukhari. Kenapa Ibn Hibban menjarah? Karena Ibn Hibban mendapatkan nuskhah, ya, karya tulisnya Al-Bukhari. Kemungkinan kita tarikh Al-Kabir, ya. Jadi kitab tarikh Al-Kabirnya Al-Bukhari disalin turun-temurun sampai ke tangannya Ibn Hibban. Nah, di situ disebutkan Al-Bukhari berkata tentang Bishr bin Abi Syu'aib, taroknahu, kami tinggalkan dia. Ini kan kalau seperti ini ya, kami tinggalkan hadisnya, kami tinggalkan riwayat darinya. Ya, kami tinggalkan meriwayatkan darinya. Ini dasar dari Ibnu Hibban kenapa menuliskan nama atau memasukkan Bishr ke dalam kitabnya Abdu'afa, rawi-rawi yang dhaif. Nah, dijelaskan oleh Az-Zahabi atau disebutkan di sini oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Nah, sahih ya dalam Tarikh Al-Kabir ya, ucapan Al-Bukhari ini. Kata Az-Zahabi, "Wa kadza naqala fa wahima 'ala Al-Bukhariyu, 'ala Al-Bukhari." Demikian yang dikutip oleh Ibnu Hibban dari Al-Bukhari. Namun beliau keliru, yakni Ibnu Hibban keliru wahim dalam penukilannya. Innama qala Al-Bukhariyu taraknahu hayya sanatasnatai asyarata wa mi'atain. Al-Bukhari, yang benarnya Al-Bukhari mengatakan, kami meninggalkan dia. Maksudnya, Al-Bukhari sudah mengambil hadis dari Bishr bin Syu'aib, sudah diambil semua riwayat-riwayatnya, kemudian ditinggalkan, yakni ditinggalkan kotanya, ditinggalkan, Al-Bukhari meninggalkan kota Bishr, ya, Ibn Syu'aib ini, Al-Himsi, ditinggalkan, dalam keadaan Bishr masih hidup, pada tahun 212 Hijriah. Pada tahun 212 Hijriah. Jadi ini kalimat lengkapnya Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Taroknahu hayya. Namun, di nuskha, ya, di nuskha yang sampai kepada Ibn Hibban, itu cuma kalimat taroknahu. Yang kalimat hayyan sanata sampai akhir, ini sakat dalam sanat, dalam nuskhanya beliau, gugur. Ya. Faktor apa penyebab penyebab kekeliruannya banyak macam. Atau kenapa kalimat ini gugur, ya, hayyan sanata sanata ila akhiri, ya, banyak penyebabnya. Tapi yang jelas, nuskha Tarikh Al-Kabir, ya, pada biografi Bishr ini, di tangan Ibn Hibban, ini sakat. Ya. Yang sampai ke tangannya Ibn Hibban, cuma kalimat taroknahu, kami tinggalkan dia. Nah, dari sinilah, Ibn Hibban menjarah Bishr bin Syu'aib. Padahal, ya, ucapan lengkapnya Al-Bukhari adalah taroknahu hayya sanatas natai asyar atau miyatain. Taib. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala juga mengomentari kekeliruan Ibnu Hibban ini. Ya, beliau juga mengomentari kekeliruan Ibnu Hibban. Qala wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa qala Ibnu Hibban fi kitab Thiqat kana mutqina, mutqina. Ya. Ibnu Hibban mengomentari, tapi kali ini di kitab As-Siqatnya beliau. Di kitab As-Siqat Ibn Hibban mentausik, dikatakan kana mutqina. Perhatikan, ini bukan hanya sekedar ditaruh namanya di kitab Usikot, tapi disertai dengan lafad tausik, dikatakan kana mutqina. Summa goflatan syadidah. Wallahu alam, mungkin ada kalimat yang hilang. Yani summa ghafala ghaflatan syadidah. Mungkin begitu ya. Summa ghafala ghaflatan syadidah. Karena di sini langsung summa ghaflatun syadidatun. Ya, kemungkinan ada kalimat yang gugur juga. Wallahu alam ya, wallahu alam. Cuman konteks kalimatnya kalau mau bagus dikatakan summa ghafala ghaflatan syadidah fa dzakarahu fi dhu'afa. Begitu. Jadi setelah Ibn Hibban menuliskan namanya atau mentausik Bishr bin Syu'aib di kitab Ustikot, kemudian beliau lalai dengan kelalaian yang parah. Ghaflatan syadidah. Sampai-sampai beliau menuliskan nama Bishr ini dalam kitab Du'afa. Nah, ini termasuk, ini menunjukkan juga bagaimana Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala bentuk salah satu bukti dari bentuk tasahulnya beliau rahimahullahu ta'ala. Satu orang perawi, Bishr, ya, Ibn Syu'aib Al-Himsi ini, Bishr bin Syu'aib Al-Himsi, disebutkan dalam kitab Usikot, kitab yang berisi rawi-rawi Sikot, kemudian Ibn Hibban sebutkan lagi di kitab Ud-Du'afa, kitab yang berisi rawi-rawi yang daif. Kan begitu, ini tanakut dari Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, wallahu alam, kalau tidak dikatakan mungkin tagayyara ijtihaduhu, ya, wallahu alam, ala kulli hal ini selayaknya tidak terjadi. Ya, makanya Ibnu Hajar mengatakan summa ghafala ghaflatan syadidah. 6. Kemudian dalam kitab Ud-Du'afa, ya, ketika menyebutkan biografi ini, Ibn Hibban menyebutkan alasannya mengapa beliau menuliskan bisyr ke dalam Kitabul Du'afa. Warwa anil Bukhari annahu qol taraknahu. Beliau Ibn Hibban meriwayatkan dari Al-Bukhari bahwa Al-Bukhari berkata taraknahu, kami tinggalkan bisyr. Wa hadza khata'un min Ibn Hibban nasha'a an hadzfin. Dan ini adalah kekeliruan Ibn Hibban yang lahir dari hadzf. Hadzf itu ada kalimat yang hilang. Ya. Mengapa? Wa dzalika anna al-Bukhari innama qala fi tarikhih taraknahu hayya sanatasnatai asyarah, yakni wa mi'atain. Hal itu karena ucapan Al-Bukhari yang sampai kepada Ibn Hibban terpotong cuman awalnya saja taraknahu. Padahal ucapan selengkapnya sebagaimana yang terdapat dalam kitab Tarikh Al-Kabir beliau adalah taraknahu hayya, kami tinggalkan dia, kami sudah pindah ke negeri lain, kami tinggalkan kotanya dalam keadaan beliau masih hidup pada tahun 12, yakni setelah 200 Hijriah, 212 Hijriah. Fasaqata min nuskhati Ibn Hibban lafdhata hayyan fataghayyara al-ma'na. Ya, maka hilang, yakni gugur ya dari nuskahnya Ibn Hibban kalimat hayyan, ya, sehingga berubahlah maknanya. Ya, seakan-akan beliau meninggalkan hadisnya, meninggalkan riwayatnya, padahal Al-Bukhari meninggalkannya yakni dalam keadaan dia masih hidup. Nah, ini mungkin yang seperti ini tidak sering-sering terjadi, tapi ini penting sekali dan menunjukkan bagaimana ihtimamnya para ulama ya mengumpulkan semua macam kasus-kasus yang terjadi seputar kekeliruan dalam jarh wa ta'dil. Kenapa? Karena rawi seperti Bishr ibn Shu'aib al-Himsi ini bukan rawi yang cuma punya satu hadis, punya beberapa hadis. Maka kekeliruan terhadap satu perawi itu bukan jangan dikatakan bahwa kan cuma satu perawi tok kasusnya. Iya betul, tapi perawi ini punya misalnya 30 hadis. Maka ini akan berpengaruh pada ke-30 hadis seluruhnya. Nah, maka para ulama sangat ihtimam ya mengumpulkan bentuk-bentuk kekeliruan dari bentuk-bentuk kekeliruan dan sebab-sebabnya ya agar bisa ditambih. Bisa ditambih bahwa ini pernah terjadi. Ya, ini contoh kasusnya. Kalaupun misalnya tidak ada contoh lain kecuali kasus ini saja, maka itu sudah cukup untuk dijadikan contoh. Ya, apalagi perawi tersebut punya sejumlah hadis, maka itu secara tidak langsung atau bahkan secara langsung mempengaruhi apanya? Hadis-hadisnya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nah, ini selesai dhabit yang ke-9. Summa qala rahimahullahu taala pada dhabit yang ke-10. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Man 'urifa min halihi annahu la yarwi illa an thiqah fa innahu idza rawa ar-rajulin wusifa bi annahu thiqatun 'indahu. Afwan. Fa innahu idza rawa an rajulin wusifa, ini jawab dari idza ya, jawab syarat dari idza. Idza rawa an rajulin wusifa bi annahu thiqatun 'indahu. Ini kaidah atau dhabit yang ke-10 berkenaan dengan apa yang telah berlalu, sudah dibahas juga sebelumnya berkenaan dengan imam-imam jarh wa ta'dil ataupun imam-imam tertentu dalam periwayatan yang masyhur mereka dikenal sebagai rawi-rawi yang la yarwi illa an thiqah, tidak pernah meriwayatkan kecuali dari perawi thiqah. Bagaimana status apakah riwayat dia dari seorang perawi itu bisa dianggap sebagai tawthiq, bisa dianggap tawthiq atau tidak? Kita sudah sebutkan kemarin rincian ya pembahasan hukum berkenaan dengan masalah ini. Dan di sini diulangi lagi, kata beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, ulama mana saja yang dikenal, diketahui, masyhur dari keadaannya bahwa dia ini tidak pernah meriwayatkan kecuali dari perawi thiqah. Maka kapan dia meriwayatkan dari seorang perawi, yang disebutkan namanya fulan, siapa namanya disebutkan, maka gurunya itu dia disifati, dia dinyatakan thiqah indahu, yakni menurut sang imam. Bukan thiqah fi nafsihi, tapi thiqah indal imam, inda zalikal imam. Masalan Imam Malik rahimahullahu taala atau Al-Qattan, ya, demikian pula sejumlah ulama seperti Imam Ahmad, mereka disifati sebagai ulama yang tidak pernah meriwayatkan kecuali dari perawi thiqah. Maka masalan ketika Imam Ahmad meriwayatkan dari seorang guru, apakah bisa kita katakan bahwa guru ini thiqah menurut Imam Ahmad? Kenapa? Karena Imam Ahmad masyhur dari apa namanya, halnya beliau, dari amaliyah beliau dalam periwayatan, dan ini bukan beliau yang menyematkan gelar ini kepada beliau sendiri, tapi para ulama menetapkannya bahwa Ahmad la yarwi illa an thiqah, tidak pernah meriwayatkan kecuali dari perawi thiqah. Lantas kita dapati Imam Ahmad meriwayatkan dari seorang perawi. Apakah bisa kita katakan Imam Ahmad mensikohkan rawi ini karena beliau meriwayatkan darinya? Ya, tentunya ini saja yang kita bahas, ya. Kita tidak membahas masalah hukum rawi tersebut fi nafsil amr, bukan. Ya. Kita berbicara mengenai apakah riwayat Ahmad kepadanya adalah tausik kepadanya. Maksudnya kan kalau Imam Ahmad mengatakan fulan sikoh, ini berarti tausik dengan lisanul maqal. Tausik dengan lisanul maqal. Tapi kalau Imam Ahmad tidak pernah mengatakan gurunya sikoh, beliau hanya meriwayatkan darinya. Apakah ini juga bisa dikatakan tausik dari Imam Ahmad, tapi dengan tausik apa? Lisanul hal. Ya, ini karena lisanul halnya, karena halnya Imam Ahmad la yarwi illa an sikoh, maka ketika beliau meriwayatkan darinya, kita bisa katakan bahwa wasaqahu Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan apa? Mensikohkan dia dengan lisanul halnya beliau. Nah, ini yang disebutkan di sini oleh beliau. Dan kata Al-Hafidh Ibn Hajar, iya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, iya. Boleh kita katakan Imam Ahmad mensikohkan rawi tersebut dengan lisanul halnya dia. Walaupun tidak ditausik dengan lisanul maqal oleh Imam Ahmad, tapi hal beliau yang ma'ruf sebagai la yarwi ilan sikoh, lantas meriwayatkan dari seorang, maka kita bisa katakan fulan sikoh inda Ahmad. Ya, fulan ini rawi yang sikoh menurut Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Nah, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi kalau kita mendapati sejumlah alim, sejumlah ulama yang disifati la yarwi illa an thiqah, kemudian dia meriwayatkan dari seorang perawi, maka syah, maka boleh kita katakan bahwa perawi tersebut disikohkan oleh muridnya ini nih, Malik, Ahmad dan seterusnya, yang disifati sebagai rawi-rawi yang la yarwi illa an thiqah. Jelas ya, ini kesimpulan dari babit yang kesembilan ini berdasarkan kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, kemudian Ibnu Hajar menyebutkan beberapa contoh alim ulama yang la yarwi illa an thiqah. Kata beliau, Kamalikin wa Syu'bata wal Qattan wa Ibnu Mahdi wa Ibnu Mahdi. Iya. Ini sejumlah ulama. Kemudian ditambahkan oleh penulis wal Imam Ahmad wa Baqi Ibnu Makhlad wa Hariz Ibnu Utsman wa Sulaiman Ibnu Harb wa Syabi. Iya. Ini apa? Sejumlah ulama yang disebutkan la yarwi illa an thiqah, dan ada banyak, ya, ada para ulama lain yang disifati oleh para ulama sebagai rawi-rawi yang la yarwi illa an thiqah. Taib, ini kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Apa kata penulis rahimahullah? Wa ma dzakarahu rahimahullahu taala mabniyun 'alal ghalib. Apa yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ini dibangun di atas hukum aglabiyah. Yani kebanyakan guru-guru mereka memang thiqah. Ya. Alal ghalibi fi man rawa anhum haula'i wa amsaluhum. Wa illa, dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa ini hukum aglabiyah, bukan hukum yang bersifat kulliyah. Wa illa faqad rawa Syu'batu an Jabirin al-Ju'fi. Syu'bah meriwayatkan dari Jabir al-Ju'fi. Yang mana Jabir al-Ju'fi ini dihukumi apa? Dihukumi apa? Kadzab oleh sebagian ulama. Wa Ibrahim al-Hijri. Ini juga Syu'bah pernah meriwayatkan dari Ibrahim al-Hijri. wa Muhammad ibni Ubaidillahil Arzami al-Arzami wa ghairi wahidin mimma yudha'afu fil hadis. Ya. Wa kama rawal Imam Malikin an Abdul Karim ibn Abil Makhariq wa huwa dhaif. Baik. Sebenarnya apa yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Iya. Karena yang dimaksud oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di kalam tersebut adalah tausik imam tersebut, kepada apa? Ya, kepada afwan, tausik rawi tersebut bi'tibar imam itu sendiri, bukan hukumnya fi nafsil amr. Iya. Adapun kalau kita berbicara mengenai hukum perawi tersebut fi nafsil amr, maka kita harus lihat juga kalam ulama yang lain, bukan cuma kalam alim ini saja. Sebagai contoh masalan, seperti misalnya Imam Ahmad rahimahullah, dikatakan la yarwi illa an thiqah. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan dari seseorang. Maka apakah boleh kita katakan bahwa Imam Ahmad mensiqahkannya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar boleh. Boleh kita katakan Ibnu Hajar apa Imam Ahmad mensiqahkannya. Tapi tausik ini hanya bi'tibar untuk Imam Ahmad seorang, bukan hukum perawi tersebut secara khusus. Kalau kita ingin mengetahui hukum rawi tersebut secara khusus, kita enggak boleh terbatas dengan tausik Imam Ahmad dengan riwayatnya ini, tapi kita kumpulkan kalam ulama yang lain. Kalau memang terbukti ya tausiknya Imam Ahmad kepada rawi tersebut menyelisihi jumhur ulama, maka di sini kita katakan yang paling aula kita ambil kalamnya jumhur. Ya, kalamnya apa? Kalamnya jumhur. 6. Ataukah misalnya diambil jalan tengah masalan ya, seperti yang sudah berlalu ya. Seperti yang sudah berlalu kalau kita mau mentahqiq permasalahan dalam masalah ini tentunya harus melihat qarina. Ya. Qarina dalam pada rawi tersebut, tidak bisa kita ambil satu opsi kemudian kita terapkan untuk seluruhnya. Wa illa sebagaimana yang sudah disebutkan untuk mubtadiin, untuk pemula hendaknya dia memilih mazhab apa yang disebutkan oleh penulis di awal, mazhab jumhur bahwa jarah mufassar muqaddam ala ta'dil al-mubham. Itu apa kaidah dasar yang bisa diterapkan di awal-awal belajar. 6. Maka dibedakan antara tausik dari seorang imam berupa tausik dengan lisanul hal, dengan periwayatan, dengan hukum terhadap perawi tersebut secara apa namanya? Fi nafsil amr, bagaimana status dia sebenarnya? Seperti di sini misalnya. Imam Malik ketika meriwayatkan dari Abdul Karim ibn Abil Makhariq, ketika tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwasanya Imam Malik tertipu dengannya atau yang semacamnya, apakah bisa kita katakan Abdul Karim ibn Abil Makhariq siqah menurut Imam Malik? Misalnya ya, kita katakan bisa. Tapi apa hukumnya Abdul Karim fi nafsil amr? Ya kita harus lihat kalam ulama lain. Ternyata Imam Malik menyelisihi semua ulama, di mana ulama mendoifkan Abdul Karim dan hanya Imam Malik yang mensiqahkan. Dan ketika dirujuk mengapa beliau mensiqahkan, beliau mengatakan apa? Ta'jabani apa membuat saya takjub dia apa ibadahnya, dia sering ke masjid atau rajin salat atau yang semacamnya lah, saya lupa lafadznya. Intinya Imam Malik takjub dengan ibadah dia atau kesolehan dia. Nah, ini kan kalau ada indikator seperti ini, maka ada bukti yang seperti ini, maka bisa kita katakan oke, di sini kita kecualikan. Imam Malik di sini meriwayatkan ya, enggak bisa dikatakan layar wilansi kok pada kasus ini karena beliau sendiri menyebutkan kekeliruannya atau mengisyaratkan kekeliruannya. Ya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya tidak ada bukti seperti itu, maka asalnya ketika dia meriwayatkan dari thiqah, maka rawi tersebut thiqah menurut dia, tapi bukan hukum sebenarnya. Kalau kita ingin menurut hukum sebenarnya, maka kita harus bandingkan tausiknya dia alim ini dengan ulama yang lain. Baru kita tarik kesimpulan dengan menggunakan apa? Dawabit jarh wa ta'dil ketika terjadi ta'aruf. Jelas sampai sini ya? Maka sebenarnya tidak ada pertentangan, wallahu alam, yang kami pahami dengan kekurangan pemahaman kami, yang kami pahami antara kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan apa yang disebutkan di sini oleh penulis di bawah, tidak ada ta'aruf. Karena kalamnya Ibnu Hajar juga tidak menghukum secara mutlak, cuma takid. Dikatakan bi annahu thiqatun indahu, yakni indal imam, bukan thiqatun fi nafsil amr. Ya. Bukan thiqah orangnya, tapi thiqah berdasarkan imam itu tok. Ya. Kita belum melihat kalam ulama yang lain untuk menentukan status dia yang sebenarnya. Taib Allahu taala a'lam bis-shawab. 6. Naktai bi hadzal qadar, selesai sampai dhabit yang ke-10. Dhabit yang ke-11 di sini apa? Akan ada pembahasan berkenaan dengan arwat, ya, para perawi yang terdapat dalam Al-Bukhari dan muslim. Naam, Allahu taala alam bis-shawab. Naktai bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.